بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan itu adalah saat-saat paling nikmat dan nyenyak untuk hidup. Akan tetapi, itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfan, dengan penuh takut. Wa tama'an, dan harap, tamak, takut dari neraka, dari murka, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya. Dan mereka ini menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana tidak waktu sepertiga malam terakhir itu menjadi waktu yang paling membahagiakan bagi mukmin sejati? Karena di waktu itulah mereka merasakan saat-saat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ketika Allah memanggil hambanya. Waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh hambanya, menanti hamba-hambanya yang menengadahkan tangan, mengangkat keluh kesahnya. telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui banyak jalan riwayat hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya." Allah Rabbuna, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, di sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Fayunadi ala ibadihi. Lalu Allah memanggil hamba-hambanya, menyuruh hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah orang yang meminta hambaku, yang meminta agar aku memberi permintaanmu? Hal min sa'ilin fa'adfirulah. Adakah hambaku yang memohon ampunan bertaubat agar aku mengampuninya? Hal min mustaghfirin fa'adfirulah. Atau adakah orang yang beristighfar memohon ampunan agar aku mengampuninya? Wahal min talibi hajatin. Ataukah ada orang hamba-hambaku yang membutuhkan bantuan? Wala yadalu kadzalika ila tulu'il fajr. Dan terus begitu Allah menanti hamba-hambanya sampai terbit fajar. Hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena waktu ini, sepertiga malam terakhir ini adalah pertemuan seseorang dengan yang dicintainya, maka waktu ini adalah waktu yang paling mulia di malam hari, bahkan sepanjang hari. Dan yang lebih ajaib lagi, bahwa tidak semua manusia bisa mendapatkan waktu ini. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang berbahagia untuk mendapatkan saat-saat yang berharga ini. Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, ma li la afiqu qiyam al-lail." Wahai Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fakhal, berkata Al-Hasan Al-Basri, "Ya hada, inna laka zunub, wa ma'ati qayyadatka wa kabbalatka." Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, "Inna qiyamal layl la yatiquhu illa man sadaqa fil mahabbah." Qiyamul layl, salat tahajud, tidak akan sanggup melakukannya kecuali orang yang benar mahabbahnya kepada Allah. Cinta dia kepada Allah itu tulus dan benar. Fa inna Allah azza wa jalla la yad'u ilayhi illa man kana sadiqa. Karena sesungguhnya Allah tidak memanggil, tidak menyeru kepadanya kecuali orang-orang yang shadiq, yang benar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, memang benar, tidak semua orang sanggup melakukan salat tahajud. Karena dosa-dosa, maksiat membelenggu hati kita. Karena kesalahan-kesalahan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sanggup melakukannya melainkan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tadi disebutkan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia menanti hamba-hambanya. Pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu ini? Kenapa Allah tidak katakan bahwa ia menanti hamba-hambanya tersebut di pagi hari? Kenapa Allah tidak memilih di siang hari atau di petang hari? Kenapa Allah memilih sepertiga malam terakhir? Karena waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang paling berat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hambanya sesuai dengan yang dikehendakinya. Siapa yang betul-betul cinta kepadanya? Siapa yang benar keimanannya? Karena orang yang benar-benar cinta sesuatu, takkan ada yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Apapun. Betapapun lelah letihnya dirimu, cintamu kepada Allah, keinginanmu untuk bisa bertemu dengannya di yaumil kiamah, itulah yang akan menggerakkan ragamu untuk bangkit bangun, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, lalu merasakan ladzatul qurb, indah dan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penghalang batu sandungan yang membuat banyak dari kita berat melakukan salat tahajud. Dan itu adalah urusan dunia. Perkara-perkara dunia yang sebenarnya kita sanggup untuk meninggalkan kebanyakan masalah itu. Yang saya maksud, pertama, makanan dan tidur. Itu batu sandungan pertama yang menghalangi kita untuk bisa melakukan tahajud. Banyak makan itu musibah besar. Karena perut adalah tempat yang paling dekat dengan hati kita. Hati kita itu, jika orang ingin sholat malam, hatinya itu harus bangun. Tidak nyenyak dalam tidurnya. Dia harus senantiasa sadar, peka. Apabila hati itu lelap, lalai, maka sulit bagi dia untuk bisa melawan hawa nafsu. Dan padamnya semangat hati, lunturnya cahayanya, salah satunya disebabkan oleh banyak makan. Karena apabila makanan sudah memberatkan perut, maka dia akan membuat seseorang itu malas. Rasa malas itu akan bercokol di dalam hatinya. Ada seorang pakar kesehatan sebelum Islam di masa jahiliyah, bernama, digelari itu Syekhul Atibba, syekhnya para dokter sebelum masa Islam, namanya Al-Hal bin Kildah. Dia berkata, Al-Ma'idah Baitidah, perut itu sarangnya atau gudangnya penyakit. Dan sampai sekarang pun dunia medis mengakui bahwa penyakit itu banyak sekali atau sering kali berpusat di perut. Oleh karena itu, kalau kita melihat kehidupan Sayyidul Anbiya, Imamul Muttaqin, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat beliau tidak berlebihan dalam makan minum. Oleh karenanya beliau merasakan nikmat dan lezatnya qiyamul lail, salat malam. Dan itu diceritakan oleh para sahabat. Bahkan di awal-awal periode dakwah di Mekah, ketika itu belum lagi diturunkan fardunya salat wajib lima waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Menjadi teladan bagi sahabat untuk bertahajud. Kadang Rasulullah hidupkan seluruh malam, kadang sebagian dari malam. Ada seorang wanita. Wanita ini adalah wanita paling jahat di masa jahiliyah setelah istri Abi Lahab, yaitu Hindun binti Utbah. Nah, di masa jahiliyah sangat benci dan memerangi Islam serta kaum muslimin. Dialah yang memakan jantung Hamzah. Paman Nabi radhiyallahu anhu tatkala Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, suatu malam keluarlah Hindun ini memperhatikan, mengamati apa yang dilakukan oleh pasukan yang baru saja menaklukkan kota Mekah ini. Lalu dia berjalan keluar rumahnya, di sekeliling Ka'bah. Apa yang dia lihat? Yang dia saksikan adalah orang-orang yang menggantungkan pedangnya, melepaskan tombak-tombak dan panahnya, lalu berdiri, rukuk, sujud dengan penuh kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Baitullahil Haram. Terkagum-kagum dia. Faraja'at ila zawjiha Abi Sufyan. Lalu pulanglah dia ke rumah menemui suaminya Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan sudah masuk Islam, tetapi dia masih menyembunyikan. Istrinya belum tahu. Lalu datang Hindun bertemu dengan suaminya, lalu dia berkata, "Ya Abu Sufyan, inni ukhbiruk anni sa'adkhulu fi hadzal Islam." Wahai Abu Sufyan, saya sampaikan kepadamu bahwa saya ingin masuk ke dalam agama Islam ini. Fa wallahi ma ra'aytul baita uzima illa hadhihi al-lailah. Demi Allah, saya belum pernah melihat rumah Allah ini diagungkan, dimuliakan, dimakmurkan seperti malam ini. Juga melihat pasukan kaum muslimin salat malam dengan penuh khusyuk, kehinaan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu aqwaman qiyaman wa ruku'an wa sujudan yatasallaluna lillahi azza wa jalla. Aku tadi melihat orang-orang yang berdiri, rukuk, sujud menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan pura-pura tidak tahu. Dia pun berkata, "Akafarti? Hai Hindun, apakah kamu murtad dari agama nenek moyang kamu?" Qalat na'am, dia menjawab, "Ya." Kalau begitu, hati dia diki hatta nadhhab ila Rasulullah. Kalau begitu, mari sini. Dituntunnya tangan istrinya, mari kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya wahai saudara-saudariku, qiyamul lail, tahajjud, salat malam, syiar salihin, ciri khas, simbol orang-orang saleh, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dia sebut cirinya. Saya melihat orang-orang yang rukuk, sujud, menghambakan diri kepada Allah, dan saya belum pernah melihat masjid ini dimakmurkan seperti itu. Sehingga akhirnya mendorong dia untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, muslim ataupun muslimah, yang tidak merasakan indah nikmatnya beribadah di sepertiga malam terakhir, maka dia telah kehilangan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, wajib kita memutus atau membuang batu sandungan ini. Bukan berarti tidak makan dan tidak tidur. Hilangkan sifat berlebihan dalam makan dan tidur. Karena makan berlebihan membuat kita malas dan mengantuk dan tidur. Sedangkan tidur itu menyia-nyiakan umur, merusak hati dan akal. Adalah Nabi SAW sangat menikmati ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu dia siapkan. Jadi tidak mudah, butuh proses dan perjuangan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia siapkan tahapan-tahapan untuk membantu dia bisa bangun malam hari. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita punya tempat tidur. Kasur. Apa kasurnya? Kita bisa baca di dalam riwayat-riwayat hadis. Asal sahabat yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firas atau kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah spring bed seperti yang kita miliki. Zaman dulu tidak ada, Ustaz. Betul. Tapi zaman dahulu itu sudah ada sofa-sofa yang empuk. Kain-kain katun kapas yang halus. Bukan pula dari jenis kain yang paling halus. Anak menceritakan di dalam Sahih Muslim, kana firasyun Nabi sallallahu alaihi wasallam min lif. Kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari lif. Itu jenis kain yang kasar. Wa kana lahu mikhadda kanat min adam atau min jin. Dan beliau memiliki bantal yang terbuat dari kulit. Kalau kulit tentu keras. Wa kana hajbuha lif. Begitu juga selimutnya lif. Dari jenis kain yang kasar. Untuk apa? Agar dia tidak nyenyak tidur. Karena kalau nikmat, empuk dan segala macam membuat kita nyenyak tidur. Kalau itu enggak boleh dong kita enak-enak. Bukan tidak boleh, tapi kenyataannya memang itu yang membuat kita lelap dan nyenyak. Tenggelam dalam mimpi-mimpi kita. Membuat kita malas meninggalkan kasur yang empuk itu, bantal yang empuk itu, sehingga kita peluk juga. Semakin lembut selimut itu, semakin enak kita tidur. Kenapa? Kenapa Rasulullah berbuat seperti itu? Karena, wahai saudara-saudari, beliau menunggu saat-saat yang paling indah dan lezat, yang jauh lebih indah dan nikmat dari tidur di atas kasur yang empuk, yaitu surga. Surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di malam hari. Tetapi beliau segera bangkit dan bangun di saat waktu dia bertemu, bermunajat dengan Rabbnya telah datang dan tiba. Suatu ketika Umar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yanamu ala al-hasiri qad athara fi badani. Lihat. Suatu hari aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang tidur di atas tikar dan tikar itu membekas di punggungnya, di badannya. Dari anyaman kurma, daun kurma itu dianyam. Kalau sekarang kan sudah susah kita mencarinya. Kalau dahulu masih ada tikar pandan. Kalau seandainya orang tidur di atas itu kan bisa membekas kalau dia tidak pakai pakaian. Qal wa huwa yad'u ra'sahu 'ala wisada. Rasulullah meletakkan kepalanya di atas bantal. Menangislah Umar melihat kondisi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar menangis. Lalu Rasulullah berkata, "Ma alladhi abka?" Hai Umar, apa yang membuatmu menangis? Umar berkata, "Inna kitra ya Rasulullah, inna kitra wa qaisar." Yatana'amani fil hariri wa tibat wa huma syarru ibadillah. Hai Rasulullah, Kisra, Kaisa. Mereka merasakan kenikmatan di atas kain-kain sutra, padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling buruk dan jahat. Wa anta Rasulullah tarkudu ala hadhal hasir. Sedangkan engkau Rasulullah, engkau tidur cuma beralaskan tikar. Wa qad asara fi badanik, dan membekas pula di badanmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab?" Hai Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu hai Ibn al-Khattab? "La, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku tidak ragu. Walakin husnul alaih, tetapi aku sedih melihatmu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum aqwamun ujjilat lahum tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka segera kenikmatan-kenikmatan hidup mereka di dunia. Setelah itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap. Nah, orang yang ingin membiasakan diri untuk salat malam, dia harus mempersiapkan. Siapkan niat. Ada enggak keinginan ini? Maka saya katakan dari tadi, siapapun muslim yang tidak mendapatkan keindahan, kenikmatan beribadah di sepertiga malam terakhir, tidak pernah bertekad dan berusaha, dia telah dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang pertama, keinginan kita. Kemudian setelah ada keinginan yang benar tadi, siapkan apa yang bisa membantu kita untuk bangun. Seperti tidak tidur larut, tidak tidur larut malam. Kemudian siapkan apa yang bisa membantu kita untuk bangun. Tidak makan terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, Ibnu Abbas pernah bercerita, bertutur sebagaimana di dalam Sahih Muslim tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas, "Mithlu lailata 'inda khalati Maymunah." Suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maymunah. Jadi Ibnu Abbas ketika itu masih remaja. Dia menginap itu bukan untuk main-main. Sekedar hiburan, kisah, tidak. Tetapi dia ingin mengawasi apa sih kegiatan Rasulullah SAW di malam hari. Bagaimana ibadahnya di malam hari. Ibnu Abbas ingin memperhatikan sholat Rasulullah SAW. Qal, Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, فَنَامَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلًا ثُمَّ قَامَ. Kemudian Nabi tidur sedikit. Lihat, qalilah kata hadis itu. Kemudian malam itu Nabi tidur sedikit. Qalilah. Thumma qama, kemudian bangun. Wa fi riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, qala Ibnu Abbas berkata, fa qumtu wa ka'annani atatawabu hatta la yadhunna an-nabiy anni armuku. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, aku pun bangun dan pura-pura menguap. Jadi dia pura-pura tersentak. Apa kata dia? Agar Nabi tidak tahu bahwa dia sedang mengawasi. Karena dia sedang mengawasi. Kalau nanti Nabi tahu, Nabi merasa terganggu. Jadi dia pura-pura. Ketika Rasulullah bangun, dia pura-pura bangun, tapi pura-pura menguap. Sementara dia memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama, jadi Ibnu Abbas pura-pura tidur agar tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila shannin mu'allaq. Lalu Rasulullah bangun mengambil kantong air yang terbuat dari kulit shannin mu'allaq. Shannin mu'allaq itu ada kantong air yang digantungkan di rumah tersebut. Dahulu orang-orang Arab membuat kantong air dari kulit untuk menyimpan air. Fatawaddu'a. Rasulullah pun berwudu. Berarti Rasulullah siapkan untuk wudunya juga sudah disediakan. Memang sudah dari awal Rasulullah ingin melakukan sholat malam. Disengaja niat dan tekad itu. Fatawaddu'tu, lalu aku ikut berwudu. Dari sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddu'tu kama tawaddu'a. Aku berwudu seperti beliau berwudu. Tsumma qama yusalli. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat. Ibnu Abbas bercerita, shalla rak'atain. Beliau sholat dua rakaat. Summa shalla rak'atain. Kemudian sholat lagi dua rakaat lagi. Summa shalla rak'atain. Kemudian beliau sholat dua rakaat lagi. Summa shalla rak'atain. Kemudian beliau sholat dua rakaat lagi. Dihitung oleh Ibnu Abbas sampai 8 rakaat. Wa 'adda Ibnu Abbas 8 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Karena sholat Rasulullah tidak diragukan lagi, sangat bagus. Dan sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Begitulah kebiasaan sahabat. Sengaja mereka perhatikan bagaimana cara Rasulullah SAW beribadah termasuk di malam hari, agar bisa mereka menirunya dan mereka mengikutinya. Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Suatu malam aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salat di belakang Rasulullah. Faqara'a bil Baqarah. Rasulullah dalam salat itu membaca surat Al-Baqarah. Wa Ali Imran. Kemudian ditambah dengan Ali Imran. Wan Nisa. Dan ditambah dengan surat An-Nisa. Allahu Akbar. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berdua setengah. Sampai pertama Al-Imran itu sudah sampai di akhir juz 4. Kemudian An-Nisa sampai di awal juz 6. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain juga ditambahkan, wa juz'um minal Ma'idah. Ditambah pula sebagian dari surat Al-Ma'idah. 6 juz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu malam itu. Dan kalau kita ikuti, kumpulkan riwayat-riwayat tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajudnya, maka kita dapatkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat panjang malam, terkadang sebagian malam. Dalam riwayat Hudzaifah itu kita bisa bayangkan sholatnya kalau sepertiga malam terakhirnya tidak akan cukup untuk membaca 5 juz itu atau 6 juz itu. Berarti Rasulullah lebih awal, hampir seluruh malam itu dia hidupkan untuk sholat. Jadi ada riwayat itu yang menceritakan Rasulullah sholat panjang malam itu, ada juga yang sebagian malam. Ada dia tidur dulu, baru sholat. Dan umumnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajudnya itu adalah dimulai dari setelah pertengahan malam sampai menjelang fajar. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qala, Aisyah menuturkan, "In syi'ta ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman aw raqidan fi awwalil lail am fi akhirih aw fi akhirih." Jika engkau ingin, engkau bisa melihat Rasulullah itu salat atau tidur di awal malam atau di akhir malam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamim bin Auf Ad-Dan juga menceritakan pengalaman dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam. Beliau berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama nansarif illa qabla al-fajr wa kunna nusri'u fi as-suhur qabla adhan al-fajr." Kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak bubar, tidak selesai kecuali sebelum fajar, menjelang fajar, dan kami bergegas makan sahur sebelum azan fajar berkumandang. Ini juga dalil bahwa salat malam Rasulullah itu rentangnya sampai mendekati fajar, baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, tahajud, adalah ibadah yang sangat agung. Kenikmatan, keindahan dan kelezatan yang telah dirasakan oleh salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita, menyentuh hati mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan, asyraful ibadah wa ajallu ta'ah hiya qiyamul lail. Ibadah yang paling mulia, ketaatan yang paling agung adalah qiyamul lail. Tu'ti lil 'abdi tu'ti wajhi nura, memberikan cahaya di wajah seorang hamba, wadiaan dan penerang. Oleh karena itu wahai saudara-saudariku, orang yang rajin tahajud, kita akan dapatkan keistimewaannya. Kenapa? Karena mereka berada di waktu yang sangat dekat dengan Rabb mereka. Bacalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan dari Atha', qala, Atha' berkata, "Zahabtu ila Aisyah radhiyallahu anha wa ma'iya rajulan." Aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dan ikut bersama saya dua orang. Fasa'alnaha an ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakat. Aisyah menangis. Waqala, lalu beliau berkata, ayyukum yutihuhu, siapa di antara kalian yang akan sanggup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Aisyah melanjutkan, qama layla fa baka. Satu malam Rasulullah bangun lalu dia menangis. Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, dzarini ata'abbadu li rabbi. Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, menangis, berkata kepada istrinya, ya Aisyah, dzarini ata'abbadu li rabbi. Biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la uhibbuk ya Rasulullah. Demi Allah, aku sangat mencintaimu. Wa uhibbu ma yuqarribuka min rabbik, dan aku sangat cinta suka apa saja yang bisa mendekatkanmu kepada Rabbmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa kata Aisyah? Qama fa shalla rak'atayn fa baka hatta ballat sara. Rasulullah salat dua rakaat lalu menangis sehingga membasahi tempat dia salat. Hatta adanahu Bilal 'inda al-fajr, sampai akhirnya Bilal mengumandangkan adzan fajar subuh. Farafa'a ra'sahu min as-sujud, lalu Rasulullah bangkit dari sujudnya menyelesaikan salatnya. Tsumma qala, setelah itu berkata kepada Bilal, ya Bilal, unzila 'alayya al-laila ayah. Wahai Bilal, malam hari ini diturunkan kepadaku satu ayat. Al-wailu thummal wailu liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka, celaka orang yang membacanya tetapi dia tidak mentadabburinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat, ijma, ulama seluruhnya sepakat, salat selain salat fardu yang paling mendekatkan hamba kepada Allah adalah tahajud, qiyamul lail. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat malam di awal-awal periode dakwah. Karena salat malamlah yang akan bisa menempa para pejuang. Tidak ada pejuang tanpa salat malam. Takkan ada pejuang untuk dakwah, untuk agama Allah tanpa salat malam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari illa qalila wa qul nisfahu, setengah dari malam itu bangun, aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari setengah, aw zid alaihi, atau lebihkan, warattil al-Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an di salat malam itu dengan benar, dengan indah, dengan bagus, dengan tajwid. Kenapa? Allah taala Rasulullah tahajjud. Karena tugas dakwah di awal-awal itu sangatlah berat, membutuhkan kekuatan tidak hanya fisik tetapi kekuatan batin hati. Dan salat malamlah yang menempa seseorang itu untuk kuat melawan musuh-musuh, baik itu syaitan atau juga musuh-musuh Islam dalam wujud manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan setelah itu, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Setelah Allah perintahkan Rasulullah bangun setengah malam atau kurang dari setengah malam atau lebih dari setengah malam, Rasulullah perintahkan dia salat tahajud, membaca Al-Qur'an, apa kata Allah? "Karena inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Karena kami akan turunkan perintah, akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Engkau harus siap untuk menerimanya. Begitu juga hari ini, wahai saudara-saudariku kaum muslimin, tidak ada pejuang penggerak dakwah yang kuat kokoh tegak tanpa salat malam. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Qalla an tara qa'iman bil-laili sahibu ma'siyah." Subhanallah. Dengar baik-baik dan mari kita renungi perkataan ulama besar ini. Qalla an tara qa'iman bil-laili sahibu ma'siyah. Sangat jarang, sedikit sekali engkau dapatkan orang yang salat malam, dia seorang pelaku maksiat. Fa innal ma'asi la tahjum illa 'ala al-qalbil ghafil. Karena sesungguhnya maksiat itu tidak akan menyerang kecuali hati yang lengah dan lalai. Wa anna man da'aba qiyam al-lail huwa hayyul qalbi. Orang yang menjaga salat malam adalah orang yang memiliki hati yang hidup. Ada dua hal yang kita pahami di sini. Yang pertama, orang yang menjaga salat tahajud, salat malam dengan baik dan benar, dia akan terjaga pula dari jatuh kepada maksiat. Ini pertama. Bukan berarti maksum, mungkin saja dia tergelincir, tidak tertutup kemungkinan, tetapi jarang sekali. Kemudian yang kedua, bisa kita pahami juga, yang menghalangi tadi makan dan banyak makan dan banyak tidur, yang kedua yang menghalangi, membelenggu kita untuk bisa salat malam, maksiat dan dosa itu, karena dia bertolak belakang. Maksiat memadamkan hati, salat tahajud adalah cahaya yang menghidupkan hati. Kalau orang banyak maksiat, itu yang akan membuat hati dia redup, tidak akan pernah terniat dia bisa untuk bertemu dengan Rabbnya Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mungkin akan ada yang berkata, itu Rasulullah, beliau hamba pilihan, beliau sholat sampai bengkak-bengkak tumitnya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Bukalah lembaran sejarah, baca biografi kehidupan salafus saleh para sahabat, generasi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya engkau wahai saudara-saudariku akan melihat perkara-perkara menakjubkan yang membangkitkan semangatmu untuk menjadi seperti mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam biografinya diriwayatkan atau dikatakan, kana amatu lailihi qiyam rabbah. Jalib atau kebanyakan malamnya adalah sholat dan menangis. Bahkan itu sudah dari awal dakwah. Ketika di Mekah, belum lagi diperdukan sholat wajib lima waktu, beliau sudah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam dengan tahajud. Bahkan beliau sengaja membuat sebuah tempat musalla di luar rumahnya agar tidak mengganggu keluarganya. Ketika itu beliau sholat, orang-orang musyrikin datang berkerumun melihat sholat Abu Bakar dan mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Itu yang paling menghebohkan dan menggemparkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Umar, begitu juga Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hampir-hampir dikatakan dalam biografinya tidak pernah tidur malam ataupun siang. Pernah dia ditegur oleh sebagian sahabat. Dikatakan, "Hai Umar, kenapa engkau tidak tidur siang hari? Karena engkau terlihat lelah." Apa kata Umar? "Kalau aku tidur malam hari, aku telah menyia-nyiakan hak Rabbku. Kalau aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan hak rakyatku. Bagaimana aku bisa tidur?" Dia tidak mau tidur di siang hari untuk istirahat, takut dia akan menyia-nyiakan hak rakyatnya. Dia adalah pemimpin. Subhanallah, lihat amanah dia. Dia pun tidak mau tidur di malam hari, tidak berani. Kenapa? Karena dia takut menyia-nyiakan hak Rabb-nya. Dia telah menciptakannya. Oleh karena itu, kebanyakan harinya adalah ibadah. Dan silakan kiaskan dengan sahabat-sahabat yang lain. Pernahkah engkau, wahai saudara-saudariku, mendengar tentang Abu Musa al-Ash'ari? Yang telah dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suara yang indah, merdu, menggetarkan hati orang yang mendengarkannya. Suatu malam, Nabi SAW sedang bersama Aisyah melintas masjid. Terdengarlah suara Abu Musa al-Ash'ari yang sedang membaca Al-Quran dalam solat malamnya. Solat malam, tahajud. Maka Rasulullah dan Aisyah berhenti mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa al-Ash'ari. Sampai selesai dan Abu Musa pulang. Besoknya, falamma laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, ya Aba Musa, law daraita al-barihata kuntu ana wa Aisyah namurru bil masjid fastama'na ila qira'ati. Hai Abu Musa, tahukah kamu tadi malam aku dan Aisyah melintasi masjid dan mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Mendengar itu Abu Musa berkata, wallahi ya Rasulullah, law anni a'lam annaka tastami ila ilayya lahabbartuhu laka tahdhira. Wahai Rasulullah, kalau aku tahu engkau tadi mendengarkan bacaanku, aku akan baca lebih baik dan lebih bagus lagi. Maka Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hai Abu Musa, engkau telah dianugerahi salah satu seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Saking indahnya bacaannya. Bahkan di masa Umar, datang Ali kepada Umar. Karena kebiasaan Abu Musa itu dia sering sholat malam di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Datanglah Ali radhiyallahu anhu kepada Umar lalu berkata, ya Amirul Mukminin, atad'u Aba Musa yusalli fi masjid Rasulillah wa yataghanna bi hadha as-sawt al-hasan? Wahai Rasulullah, wahai Amirul Mukminin Umar, apakah engkau biarkan Abu Musa al-Ash'ari sholat di Masjid Nabi lalu menyenandungkan Al-Quran itu dengan suaranya yang sangat bagus itu? Umar diam berpikir. Maka suatu malam, marra alaihi minal lail faiza huwa qa'imun yusalli fil masjid wa li sawtihi hamim. Malam harinya Umar sengaja datang ingin tahu. Lewatlah dia di masjid, dilihatnya Abu Musa al-Ash'ari salat, terdengar bacaan Al-Quran dan suaranya itu menggetarkan. Ada kerinduan di dalam suaranya. Ada rasa yang sangat menakjubkan. Falamma sami'ahu Umar baka. Tatkala Umar mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari, dia pun menangis. Waqal. Umar berkata, inna sahiba hadha as-sawt yuqarribul qulub ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya pemilik suara ini mendekatkan hati-hati hamba kepada Allah azza wa jalla. Abu Musa al-Ash'ari ini, jika salat, apabila salat malam hari, Muawiyah pergi keluar. Muawiyah pergi keluar dan terkadang Muawiyah meninggalkan salat malamnya hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa. Intinya, Abu Musa juga menghidupkan malamnya dengan sholat dan membaca Al-Quran. Begitulah kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, keindahan dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari. Lantas bagaimana dengan tabi'in, generasi setelahnya? Tidak jauh berbeda. Generasi-generasi setelah sahabat, yang disebut dengan generasi tabi'in, juga mencapai derajat ini. Mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa meniru dan meneladani generasi pendahulunya, yaitu sahabat. Abu Muslim Al-Khawlani, ini salah seorang tabi'in yang dibakar, diamat oleh Nabi palsu, lalu dia tidak mempat dengan qadar Allah dan izin Allah, dia tidak terbakar. Dan ketika dia datang ke Madinah di zaman Umar, Umar meminta Abu Muslim untuk mendoakannya. Abu Muslim al-Khawlani, dia tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Muslim ini selesai sholat Isya, dia masuk ke musala di rumahnya. Kemudian dia sholat dan dia tidak menerima tamu lagi setelah Isya. Dia sibuk dengan ibadah. Sholat malam. Kalau dia merasa lagi malas atau ada malas yang menjangkiti dirinya, semangatnya melemah, dia ambil cambuk yang sudah dia siapkan. Lalu dicambuknya betisnya seraya berkata, "Kumiya ma'wa kulli su." Cambuknya kasihnya seraya dia berkata, "Bangun, hai sarang segala keburukan. Mada turidina an yaqula haula ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau inginkan dikatakan nanti oleh para sahabat Muhammad? Aturidina an yaqul, hai sarang keburukan," maksudnya diri dia. "Apakah engkau ingin para sahabat Nabi itu mengatakan bahwa ma khallaqur rijal, bahwa mereka tidak meninggalkan generasi para pejuang, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apakah engkau akan biarkan sahabat Muhammad nanti mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan generasi-generasi penerus? Wallahi, demi Allah, lanuzahimannahum ala abwabil jannah. Demi Allah, kita akan berdesak-desakan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu surga." Ini apa? Untuk memotivasi, memompa semangatnya. Kalau sahabat kita, kata dia, maka kita juga bisa. Kita akan berdesak-desakan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Lalu dia bangkit dan melanjutkan sholat malam. Ar-Rabi bin Husain, seorang tabi'in, seorang alim, abid ahli ibadah, at-taqi, yang bertakwa. Ibunya pernah berkata kepada dia, "Ya Rabi, ma laka da'imul husni, azimul ka'abah, la tanam." "Hai Rabi," kata ibunya. Ibunya ini heran melihat anak ini. "Kenapa engkau ini banyak bersedih, jarang tidur, kenapa?" Maka Ar-Rabi bin Husain pun berkata, "Ya ummah, wahai ibunda, inna man arada ar-raha jadda fis-sayyi." Wahai ibu, orang kalau dia ingin beristirahat, dia harus sungguh-sungguh berjalan agar segera sampai ke tujuan dan bisa beristirahat. "Wa inni atlubul jannah," dan saya mencari surga. Betul. Barang siapa yang ingin beristirahat, dia harus terus melanjutkan perjalanan dan jangan tidur, jangan beristirahat. Dunia jembatan. Dunia jalan menuju akhirat. Kita dalam perjalanan. Seseorang yang ingin sampai ke rumahnya, ingin cepat sampai ke rumahnya, dia tidak akan berleha-leha. Dia akan terus berjalan. Dia akan terus bergerak. Agar nanti dia bisa beristirahat di rumah. Saudaraku, dunia ini adalah jalan. Dan rumahmu adalah di surga. Di sana tempat beristirahat. Berkata putri, anak perempuan dari Rabi ini, "Ya abata, annasu yanamuna wa yabitun, wa anta la tanam." Wahai ayah. Jadi anak perempuannya berkata, "Wahai ayah, orang-orang tidur, tapi kenapa engkau tidak tidur?" Lalu dia pun berkata kepada putrinya, "Ya bunayya, wahai putriku, inna harran nar adhaban nauma an abiki." Wahai ananda, panasnya api neraka telah menghilangkan tidur dari ayahmu. Salah seorang ulama berkata, "Laisal ujab man la yanam." Bukan aneh kalau seseorang itu tidak tidur. Ya, orang dalam perjalanan, ngapain tidur? Walakinnal ujab mimman yanam. Tetapi yang aneh itu adalah orang yang tidur. Kaifa yanam? Kenapa dia bisa tidur? Wal jannatu zayyanu fawqahu. Sementara surga sudah dipersiapkan di atasnya. Wan nar sa'ar tahtahu. Dan neraka dinyalakan di bawahnya. Orang yang dalam perjalanan tidak heran kalau dia tidak tidur. Bukan aneh kalau ada orang tidak tidur karena takut kepada api neraka. Bukan aneh kalau ada orang tidak tidur karena sholat malam. Yang aneh itu yang tidur. Sedangkan dia sedang dalam perjalanan dan katanya ingin sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jangan disalahpahami bahwa kita tidak tidur. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah berlebihan dalam tidur dan makan serta kehidupan duniawi yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah engkau wahai kaum muslimin dan muslimat saudara-saudariku mendengar tentang silah silatu Ibnul Asyam tabi'in, seorang ulama abid bertakwa, suami dan seorang wanita yang alim pula, wanita yang bertakwa pula. Tatkala ini kisah yang mungkin tidak akan kita dapatkan lagi di zaman sekarang, tetapi setidaknya bisa menjadi cambuk bagi kita untuk lebih giat. Tidak pun sampai sama dengan mereka, seperti mereka. Karena meniru orang yang soleh itu adalah baik, walaupun tidak sampai persis seperti mereka. Nah, Silah Ibn Asyam, ketika dia menikah, dia punya sepupu atau keponakan. Waktu dia menikah, disiapkanlah silah ini dibawa oleh keponakannya ini ke Al-Hammam. Al-Hammam itu di zaman dulu itu mirip seperti spa di zaman sekarang. Apa, mandi pakai uap itu apa namanya? Iya, iya. Jadi di zaman dulu sudah ada. Ketika saya lihat apa sih makna Al-Hammam itu di dalam kitab-kitab para ulama kita dijelaskannya. Al-Hammam itu di zaman dulu ada tempat pemandian umum pakai uap. Jadi orang mandi di sana, uap tersebut biar bersih. Ya, kadang ada juga dengan sebagian rempah-rempah dan segala macamnya. Persis seperti yang ada sekarang juga, berarti sudah lama sebenarnya. Sekarang jadi tren, padahal dulu sudah ada. Nah, ketika dia mau menikah, disiapkan aja, dibawa dia untuk ke hammam ini, mandi, dibersihkan dan segala macam. Sampailah waktu yang ditunggu, malam pertama ketika dia diantar ke istrinya. Lalu falamma dakhala ala arifihi, tatkala dia masuk ke tempat pengantinnya, apa yang dia lakukan? Dia salat. Falamma ra'athu qa'iman yusalli, sang istri pengantin baru ini, istrinya ini, tatkala melihat suaminya ini yang baru menikah dengan dia salat, maka dia pun berwudu lalu salat pula di belakang suaminya. Lalu keduanya salat hattal fajr, salat sampai fajar, sampai subuh. Sampai cerita itu kepada keponakan yang mengurus pernikahannya, marah keponakannya ini. Dipanggilnya besok, lalu dia katakan, ya akhi, wahai saudaraku, apa al-salbari, apa yang kau perbuat tadi malam? Aneh-aneh saja, pengantin baru kok malah sholat? Aneh. Fakal, apa jawab Silas Ibn Asyam? Ya Ibn Akhi, wahai keponakanku, akhadtani ila baitin dzakkarani binnas, engkau membawaku ke tempat yang mengingatkanku kepada api neraka. Hammam tadi, tempat mandi uap tadi. Tsumma akhadtani ila baitin akhar fa dzakkartani bijannah, kemudian engkau keluarkan lalu engkau masukkan aku ke sebuah rumah lagi, tempat lain yang mengingatkan aku akan surga. Fama ziltu usalli hatta al-fajr, sehingga aku takut kepada neraka dan sangat mengharapkan surga Allah, lalu aku sholat hingga subuh. Silatul Ibnul Asyam ini, suatu ketika dia dalam perjalanan, lalu dia sholat dan kudanya dia ikat. Tidak jauh di hadapan dia, diikat. Ketika dia sedang sholat, ja'an listu, datang pencuri. Fafakka qaidal farad, dia sedang sholat, datang pencuri, dicopotnya ikatan kudanya. Sama, anda sholat, sepeda motor anda, dicopot kuncinya, diambil. Itu di depan mata dia. Wama taharraka silah. Silah sedikit pun tidak bergerak. Dia tetap dalam salatnya. Sampai akhirnya pencuri tadi membawa kabur kuda tadi. Lalu pulanglah. Mungkin orang akan berkata, ah terlalu bodoh. Kenapa cepat seperti itu betul silah ini? Pulang dia berjalan kaki. Manusia pun berkata kepada dia, ya silah lima bayi'ta farotak. Wa anta qabirun ala antumsik. Bilih. Wahai silah, kenapa engkau sia-siakan kudamu? Padahal engkau sanggup menangkap pencuri itu. Dia sedang sholat. Lalu dia pun berdoa, diangkatnya tangannya ke langit, lalu dia berdoa. Apa kata dia? Allahumma inkana zaniyan fatub alaihi. Ya Allah, kalau pencuri itu kaya, terima tobatnya. Wa inkana faqiran faj'al hadzal fard rizqan lahu. Kalau dia miskin, jadikan kuda itu rezeki untuk dia. Berarti sudah dihalalkannya. Bukan dia tidak bisa. Tapi dia tidak mau hanya karena dunia itu saja. Dia sedang dalam sholat. Biarlah. Kalau memang dia kaya, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Kalau dia miskin, mudah-mudahan Allah menjadikan itu sebagai rezeki bagi dia. Artinya dia relakan. Tentu ini derajat wara, derajat zuhud, ketakwaan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di zaman sekarang. Kaum muslimin dan muslimah, istrinya adalah Mu'adzah Al-Adawiyah. Derajatnya di kalangan para ulama adalah termasuk derajat ulama al-akbar terpercaya. Jadi istrinya termasuk ulama. Berkata, jadi Mu'adzah istrinya ini, di antara doa istrinya dalam sholat malam, kalau sholat malam istrinya sering membaca doa ini. Rabbi wa ilahi wa maulai. Rabku, ilahku, maulaku. Kullu habibin fi hadhihi lahadhat qama yunadi habiba. Setiap kekasih di saat-saat, di detik ini, sepertiga malam terakhir ini, berdiri memanggil yang dicintainya, yang dikasihinya. Wa ana akifu baina yadayhi. Dan sekarang aku berdiri di hadapanmu ya Allah. Farhamni waghfirli wa aqtini minan nar. Rahmatilah aku, ampunilah aku, dan bebaskan aku dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat, membaca perjalanan hidup mereka menggerakkan hati kita, menghidupkan jiwa, memompa semangat untuk bisa seperti mereka. Cinta kepada Allah bukanlah sekedar dengan angan-angan. Cinta kepada Allah bukanlah sekedar pengakuan. Barang siapa yang benar-benar mencintai sesuatu, maka dia pasti akan mengejar sesuatu itu. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia harus menjalani sebab akbab tangga untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat malam, tahajud merupakan ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling mulia, bukti bahwa seseorang itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa mendapatkannya. Karena sedikit orang-orang yang benar-benar cintanya itu tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, barang siapa yang menjaga keistiqomahan dalam sholat malam, menjaga rutinitas dia untuk sholat malam, maka akan sedikit kesalahannya dan semakin tinggi derajatnya kepada Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam terakhir, meninggalkan syahwat dunianya. Bangun tengah malam itu banyak yang bisa, wahai saudara-saudari. Ada yang bangun tengah malam karena istrinya. Ada yang bangun tengah malam karena anaknya. Ada yang bangun tengah malam karena pekerjaan duniawi. Ada yang bangun tengah malam karena film, karena bola dan segala macamnya. Oleh karena itu saya katakan dari tadi, hanya taufik Allah yang membuat orang itu bangun tengah malam untuk sholat. Bangun tengah malam itu mudah, tidak susah. Tetapi setelah dia bangun, dia mau mengerjakan sholat, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu bangun, lalu dia sengaja untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyeru kepada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Fanadi fis sama' anna Allah yuhibbu fulanan. Wahai Jibril, serukan di langit bahwa Allah mencintai si fulan. Fayunadi Jibril. Lalu Jibril menyerukan di langit di tengah para malaikat bahwa Allah mencintainya, mencintai orang tersebut. Fayuhibbuhu man fis sama'. Maka seluruh yang ada di langit mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Cuma yunada fis sama, lalu diserukan di langit, fayasma'u ahlul ardh. Lalu ahlul ardh, penghuni bumi pun selain jin dan manusia mendengar bahwasanya annallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai si fulan. Fatulqal mahabba fi qulubil ibad. Lalu Allah letakkan mahabbah di dalam hati hamba-hambanya kepada orang tadi. Maka orang tadi dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh makhluk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tahajud adalah jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Maka kalau orang sudah dicintai oleh Allah, otomatis Allah akan menjaganya. Oleh karena itu saya katakan lagi perkataan Ibnu Qayyim tadi, bahwa orang yang rajin sholat malam sangat sedikit sekali jatuh dalam maksiat. Maka jika Anda ingin istiqomah di atas agama Allah, jika ingin terhindar dari maksiat, bisa mengalahkan hawa nafsu, kalahkan hawa nafsu di malam hari untuk bisa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk membiasakan diri salat malam. Tidak usah berlebihan dan muluk-muluk. Coba satu bulan saja rutin menjaga 2 rakaat aja dahulu setiap malam. Jangan muluk-muluk saya ingin seperti Rasulullah pula baca surat Al-Baqarah. Tidak, takkan sanggup kita. Rutinkan dahulu, biasakan diri dengan 2 rakaat itu sampai kita merasakan kerinduan. Akhirnya ketika hati kita sudah merasakan kerinduan untuk sholat malam, tambah rakaatnya. Sampai mudah-mudahan kita bisa seperti mereka pula menghidupkan malam-malam terakhir kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan. Pertanyaan dari salah seorang jemaah kita, Ustaz, saya membaca di Sahih Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas yang tadi dinukilkan oleh bapak kita, artinya kami biasa di zaman Rasulullah itu selesai sholat zikir berjamaah dengan suara keras. Pertama, saya minta bapak untuk merujuk lagi karena arti yang bapak nukilkan salah. Ya. Jadi di dalam lafaz itu ada juga diriwayatkan di dalam Bukhari, hadis itu ada juga di dalam Bukhari. Dan hadis itu juga ada di dalam Sahih Muslim. Hadis itu juga ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di isinya Ibnu Abbas menceritakan bahwa meninggikan suara, mengeraskan suara di zaman Rasulullah setelah sholat itu ada. Tetapi tidak disebutkan situ bersama. Jadi kalimat bersamanya itu tidak ada. Satu ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, apa maksud bahwa mengeraskan suara dengan takbir setelah sholat, itu lafaznya. Dengan takbir setelah sholat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adalah biasa di zaman Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umm bab ma yuqalu ba'da salam menjelaskan tentang maksud hadis ini. Pertama beliau jelaskan dahulu di dalam kitab tersebut, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukum asal imam dan makmum itu berzikir sendiri-sendiri dan memelankan suara. Lalu beliau bawakan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan imam dan makmum zikir sendiri dan memelankan suara. Kemudian beliau katakan kecuali imam ingin mengajar makmum bagaimana cara berzikir. Misalnya ingin imam itu mengajarkan ini di antara bentuk-bentuk zikir Rasulullah, begini bacaannya, agar makmum tahu ketika itu boleh sang imam, kata Imam Asy-Syafi'i, mengeraskan suara. Lalu disinilah para ulama menjelaskan selain Imam Asy-Syafi'i juga bahwa hadis Ibnu Abbas itu maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan, ketika Rasulullah mengajar para sahabat, tetapi bukan terus menerus. Nah, kata Imam Syafi'i, boleh seorang imam itu mengeraskan suaranya untuk mengajarkan makmum. Kalau dia yakin makmum sudah paham dan mengerti, dia kembali ke hukum asal memelankan suara. Karena untuk memahami nas sebuah hadis, kita harus kumpulkan hadis-hadis yang berbicara seputar itu agar tidak bertabrakan. Setelah dikumpulkan, ternyata ada hadis Ibnu Abbas yang menerangkan sahabat dahulu mengeraskan suara ketika zikir setelah sholat. Tetapi kalau bapak cermati hadis itu, akan dapat satu rahasia. Apa? Bahwa Ibnu Abbas waktu itu mengatakan dalam lafaz hadis itu, dulu kami mengetahui selesainya sholat tadi itu dengan zikir keras itu. Pertanyaan, kalau seandainya Ibnu Abbas ketika itu ikut sholat bersama Rasulullah, di zaman Rasulullah itu jamaah masih sedikit, masjid itu kecil loh. Barang siapa pernah haji akan melihat ada tanda bekas masjid Rasulullah. Mustahil seseorang tahu selesai sholat itu hanya dengan zikir itu. Padahal Rasulullah juga Assalamualaikum. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas kan remaja, waktu itu masih kecil dia. Jadi dia di luar masjid, dia tidak tahu bagaimana sebenarnya kondisi di dalam masjid. Dia hanya tahu sholat sudah selesai ketika terdengar takbir, karena waktu itu dia masih anak-anak. Kalau dia di dalam masjid, tidak mungkin dia mengetahui selesai sholat hanya dengan itu. Karena otomatis kalau imam salam, semuanya ikut salam. Coba cermati lafaz hadis itu, pasti seperti itu. Dia mengatakan dulu kami tahu selesainya sholat Nabi itu dengan surat takbir itu, mendengar surat takbir. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bukan setiap saat Ibnu Abbas mengetahui itu. Ini menunjukkan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka mengajar, bukan terus menerus bagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya. Ini dikuatkan lagi dengan apa? Bahwa Rasulullah memang apabila beliau ingin mengajarkan sesuatu, beliau melakukan yang sebenarnya tidak boleh. Contoh, sholat itu kan tidak boleh banyak-banyak bergerak. Tapi Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Kalau pas ruku, sujud, turunnya ke bawah. Itu di Sahih Bukhari. Nanti berdiri, naik lagi dia ke atas mimbar. Tetapi setelah itu ternyata Rasulullah menjelaskan dia melakukan itu untuk mengajarkan sholat agar orang melihat, oh gitu sholat Rasulullah. Bagaimana sedekap, bagaimana angkat tangan. Kan nampak oleh semua orang. Oleh karena itu, Rasulullah juga pernah membaca keras bacaannya di sholat zuhur. Agar orang tahu apa yang dibacanya. Hukum asalnya sir, tapi pernah terkadang dibaca oleh Rasulullah agak keras terdengar suaranya. Supaya apa? Orang tahu. Nah, oleh karena itu tauji, penggabungan seluruh nas-nas itu seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, maksud hadis itu adalah boleh untuk mengajar pengajaran. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah istri memakai celana seperti stocking di rumah dengan tujuan untuk menyenangkan suami, khususnya dalam hubungan suami istri, sedangkan hukum memakai celana adalah menyerupai laki-laki bagi perempuan? Hukum memakai celana menyerupai laki-laki apabila celana itu menjadi ciri khas laki-laki. Tapi kalau itu menjadi celana khusus perempuan, maka itu tidak menyerupai laki-laki. Karena pakaian itu berbeda dari satu tempat. Ada yang memang orang tahu kalau laki-laki memakai itu dianggap banci, karena itu pakaiannya perempuan. Ada yang pakaian itu memang pakaian laki-laki. Nah, kalau yang dipakai dia itu celana, memang menjadi ciri khas laki-laki, itu tasyabbuh, menyerupai, tidak boleh. Tetapi kalau itu umum laki-laki perempuan memakai misalnya, atau itu bukan menjadi ciri khas, nah apalagi dengan memakai itu menyenangkan suaminya, tidak ada batasan antara suami istri. Apa saja yang bisa menyenangkan istrinya dan tidak bertentangan dengan agama Allah, boleh. Tapi satu hal yang perlu diingat, kalau istri memakai stocking, celana yang ketat, di rumahnya ada anak-anaknya yang sudah mengenal aurat, itu juga tidak baik. Kalau dalam kamar antara dia suami istri, silahkan. Lebih dari itu pun tidak apa. Tetapi kalau di rumah, di sana ada anaknya yang laki yang sudah SMP, yang sudah SMA, lalu dia memakai pakaian yang ketat-ketat seperti itu, walaupun ibunya, tetapi anaknya itu kan laki-laki yang sudah mengenal aurat, yang sudah mengenal dunia luar. Nah, itu tentu tidak baik dalam pendidikan anak-anaknya. Maka dia harus jaga, membiasakan anaknya untuk memakai pakaian yang sopan santun di depan orang. Tapi kalau seandainya dia dengan suaminya, itu tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, apakah seorang laki-laki yang telah bercerai, dia tetap membiayai anaknya dan sampai kapan? Ya, tetap membiayai anaknya. Jangan bikin anak saja, biayai anaknya. Walaupun bukan tinggal sama dia lagi. Sampai kapan? Sampai anak itu mampu berdikari. Sampai anak itu mampu berdikari, dia tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut. Ustaz, apakah orang yang berbuat amal dengan riya kemudian dia mati dan belum bertobat, apakah dia kekal di neraka karena riya termasuk syirik? Riya itu syirik, tetapi riya tidak memusnahkan seluruh amalan. Riya hanya memusnahkan amalan yang terkena riya. Berbeda dengan syirik besar, karena riya itu syirik kecil. Kalau syirik besar, syirkul akbar itu memusnahkan seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, akan lenyaplah amalanmu. Engkau termasuk orang yang merugi. Syirik besar seperti meminta kepada selain Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, bergantung berharap kepada makhluk, itu termasuk syirik besar. Ya, kekuburan yang diselamatkan ini itu dan segala macamnya. Kalau itu dilakukan tidak bertobat sebelum mati, itu bisa menyebabkan seseorang itu terancam kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil seperti riya, maka yang hilang, yang rusak adalah sholat atau ibadah apa saja yang terkena riya. Misalnya sholat, dia sholat sunat, misalnya dia sholat zuhur di masjid, sholat zuhurnya ikhlas. Selesai sholat zuhur, ketika rawatib tiba-tiba dimasuki oleh riya. Mulai dia memperbagus, na'udzubillah, memperbagus sholatnya karena ada orang-orang di sekitarnya melihat dia sholat sunnah. Sholat zuhurnya diterima karena ikhlas. Sholat rawatib dia lenyap karena riya tadi dan dia berdosa. Oleh karena itu dia tidak dikatakan kekal di dalam neraka. Tetapi syirkul asghar, bagaimanapun dia kecil, dia lebih besar dosanya daripada dosa maksiat yang lainnya. Dalam salat berjamaah, sebelum imam membaca takbir, apa yang dibaca di dalam hati bagi makmum? Tidak ada yang dibaca di dalam hati. Yang dibaca hanya ketika salat berdiri, imam takbir, Allahu Akbar, kita ikut takbir setelah imam takbir. Tidak ada yang dibaca di dalam hati. Apa hukumnya kalau makmum lupa membaca takbir? Perpindahan gerak dalam salat berjamaah setelah imam membaca takbir. Allahu a'lam. Yang jelas dia salat bersama imam, kalau ya itu tidak termasuk rukun. Yang rukun itu seperti Fatihah, kemudian juga membaca tahiyat, membaca bacaan i'tidal, sujud. Tapi kalau tidak termasuk dalam rukun-rukun, itu tidak masalah. Bolehkah kita memilih masjid yang jauh dari tempat tinggal kita untuk berkurban? Karena masjid dekat rumah kurang syar'i pelaksanaan kurbannya. Masjid, tapi masjid tetap di Pekanbaru. Hukum asalnya berkurban itu adalah di tempat kita tinggal. Itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya adalah syiar. Karena syiar di situ kita menegakkan syiar ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban bersama masyarakat. Kalau masalah pelaksanaan syar'i tidak syar'i, itu tanggung jawab orang yang melakukan tidak syar'i. Nah, kalau kita ingin syar'i, kita bisa berkorban di situ, ikut kita menyembelihnya. Ya, ikut menyembelihnya. Atau supaya tidak ada masalah apa-apa, kita korban dengan kambing seekor, misalnya. Jadi kita tidak campur baur, kambing bisa kita sembelih bersama orang. Dan perlu diketahui, para ulama membahas mana yang lebih afdol, berkorban dengan kambing atau sapi atau unta. Nah, kalau unta satu orang, sapi satu orang, kambing untuk satu orang tidak diragukan lagi, sapi dan unta jauh lebih baik. Tapi kalau kambing untuk satu orang, sapi dibagi tujuh, kambing lebih baik. Ya, kambing lebih baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, dari Anas dan juga dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi likabshayn, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kibas. Kibas itu domba, kambing. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh, cuma masalah lebih afdal, lebih afdalnya. Dan silakan, karena lebih memudahkan sebenarnya kalau kalau sapi bertujuh saja. Kalau toh dia mau berkurban di masjid lain juga tidak apa-apa. Silakan, itu tidak masalah, tapi hukum asalnya berkurban di tempat dia tinggal. Karena hari raya itu dirayakan bersama orang yang ada di tempat kita tinggal. Saya masbuk dalam sholat jahar berjamaah. Imam sedang membaca Fatihah atau ayat. Setelah saya takbir, apa yang harus dibaca atau hanya menyimak imam saja? Di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, bertakbir kemudian dengarkan bacaan imam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengarkan bacaan imam. Karena pendapat yang pertama ini mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Pendapat yang kedua, takbir lalu baca Al-Fatihah. Setelah itu baru dengar bacaan imam. Karena pendapat yang kedua beralasan Al-Fatihah rukun sholat, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ala kulli hal, Allahu a'lam, kedua belah pihak memiliki dalil-dalil. Waktu kita terlalu singkat untuk menjelaskannya. Saya cenderung menguatkan pendapat wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini tidak membedakan, tidak ada di situ dibedakan kecuali salat jahar dengan makmum, dengan imam. Tidak ada. Pokoknya tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian dalil yang berikutnya juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud An-Nasa'i, ketika salat subuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, selesai salat dia berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una ma'a imamikum, sepertinya tadi kalian ikut membaca bersama imam kalian salat subuh. Lalu Rasulullah bersabda, la taf'al, jangan lakukan, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah. Jangan kalian ikut baca bersama imam kalian kecuali Al-Fatihah. Allahu a'lam. Pendapat yang pertama juga punya dalilnya. Silakan jamaah pegang pendapat mana yang diyakini rasanya lebih yakin dengan dalil-dalilnya, silakan, itu tidak masalah. Allahu a'lam. Silakan. Tidak setiapnya seperti itu. Tidak mesti. Di luar itu jadi 10, witirnya 1 nanti. Oleh karena itu para ulama pun berbeda tentang salat iftitahnya. Ada yang mengatakan itu salat iftitah ringan, sholat ringan sebelum memulai. Ada yang mengatakan itu sebenarnya sholat ba'diyah, isya. Ada aja, oleh karena itu tidak mesti harus ada iftitah itu. Tapi Rasulullah yang jelas di sebagian riwayat 11 disebutkan, sebagian riwayat 13 karena ditambah 2 rakaat yang iftitah tadi. Sholat 2 rakaat yang ringan tadi. Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ikhlas dan riya tidak bisa dibedakan zahir atau tidak zahirnya. Maksud saya apa? Tidak bisa kita katakan kalau amalan itu dilakukan terang-terangan itu tanda riya. Itu tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak bisa katakan orang yang amalan sembunyi itu dia ikhlas. Itu juga tidak bisa. Disinilah maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang. Dan jangan mencampuri urusan hati orang. Karena riya itu bukan amalan zahir, riya itu perbuatan hati. Jadi kalau ada orang baca Quran keras dan segala macam, kita tidak katakan itu tanda-tanda riya, tidak. Tapi boleh kalau orang mengatakan itu bisa nanti membawa kepada riya, silakan. Apalagi kalau orang tidak kuat. Abu Musa al-Ash'ari tidak kita ragukan lagi siapa dia. Sahabat Nabi yang sudah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia beramal melakukan amalan secara zahir, kita harus berbaik sangka, itu tidak boleh kita katakan dekat kepada riya. Tidak. Karena berarti kita sudah mencampuri hati seorang. Itu sama saja kita menuduh dia melakukan kesyirikan. Beliau melakukan itu secara zahir dan dengan ikhlas. Itu yang kita yakini. Adapun perkataan beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya tahu engkau tadi ikut mendengar, saya akan lebih perbaiki lagi. Bukan berarti dia ingin menampak-nampakkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu Rasulullah yang akan menilai betul atau tidak bacaan dia. Dia ingin lebih bagus lagi bacaannya, sehingga tentu Rasulullah akan semakin senang lagi mendengarkannya. Apalagi memang dianjurkan membaca Al-Quran dengan bagus. Ada sebagian orang seperti Ar-Rabi' bin Husain atau Sufyan, kalau dia membaca Al-Quran, datang orang langsung ditutupnya dengan kain agar orang tidak tahu kalau dia membaca Al-Quran. Silahkan. Ini kita masukkan kategori orang-orang yang betul-betul takut kalau amalannya itu nanti bisa menyebabkan dia riya. Bukan berarti harus kita katakan ada orang tutup, tidak usah lagi ini, pura-pura tidak beribadah kita. Bukan begitu, karena setiap orang lebih tahu diri dia. Mungkin sahabatnya tabi ini itu yang tahu. Kalau dia biarkan, dia mudah terkena riya misalnya. Makanya dia tutup. Nah, berbeda dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dia yakin dia tidak akan, sama sekali tidak akan terpengaruh ada orang atau tidak ada orang, mungkin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat sahabat ini ada yang dia membaca Al-Quran itu turun malaikat untuk mendengarkan bacaannya, saking bagusnya bacaan dia. Jadi, saya tegaskan lagi, riya itu tidak bisa kita ukur bahwa kalau zahir itu tanda-tanda riya, kalau nampak amalannya. Kalau disembunyikan tanda-tanda ikhlas, tidak. Tetapi selagi kita bisa menyembunyikan ibadah kita dari orang, apalagi orang-orang seperti kita yang keimanannya lemah, mudah terpengaruh oleh ujian dan sanjungan, tentu jauh lebih baik. Allah Taala. Apakah orang yang riak bisa juga menangis gitu? Ya, menangis orang main film ini juga nangis kok. Orang-orang munafik itu tidak bisa menangis. Oleh karena itu Ibn Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibn Qudamah mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap khusyuknya orang-orang munafik. Ya, khusyuknya orang-orang munafik. Jadi saya tegaskan, Rasulullah, para sahabat semuanya menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan kita yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling ikhlas. Maka di sini kita katakan, ada orang yang benar-benar menangis ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengar Al-Quran karena takut kepada Allah. Ada juga orang yang menangis itu karena riya. Artinya apa? Dia bisa berbuat nangis. Ya, lalu berbuatnya nangis supaya apa? Supaya dia dikatakan khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuatnya lah tangisannya. Yang ini tercela. Tetapi bukan itu jadi kita jadikan alasan, oh apa nangis baca Al-Quran itu bisa riya, bisa ini. Tidak boleh. Karena dari tadi kita lihat riwayat para Rasulullah, sahabat semuanya, dan itu bahkan dianjurkan, dipuji. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga orang yang menangis itu karena terbawa. Lihat orang menangis, dia menangis. Tidak boleh pula kita katakan riya. Boleh, dia tidak ada maksud riya. Pernah Abu Bakar dengar Rasulullah menangis, datang Umar, bertanya, apa yang membuat kalian menangis ya Rasulullah? Kalau bisa saya akan buat-buat menangis. Kalau tidak bisa saya akan pura-pura menangis saya. Saya bisa menangis bersama engkau. Nah, maka kita katakan bahwa tangisan itu ada tangisan yang ikhlas, ada tangisan riya, dan ada tangisan ikut-ikutan. Tangisan yang ikhlas bisa saja di depan orang banyak, bisa juga ketika dia sendiri. Tangisan yang riya itu hanya di depan orang banyak, ketika dia sendiri dia tidak menangis. Na'udzubillah. Itu terserah dia, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangisan ikut-ikutan bisa jadi terbawa. Lihat orang sedih, kita ikut sedih. Itu biasa. Mudah-mudahan yang ketiga ini bisa membiasakan dirinya untuk lebih tersentuh. Nah, bukan berarti pula orang yang membaca Al-Quran dia tidak menangis tercela. Enggak. Karena Rasulullah bukan berarti setiap ayat dia menangis. Enggak. Ada saat-saat dia menangis, ada saat-saat dia tidak menangis. Ini orangnya cukup am sering tapi tidak pernah menangis. Tidak boleh kita tuduh yang buruk pada dia. Tidak. Karena air mata itu tidak bisa dibuat-buat. Bisa jadi dia tidak menangis tapi tetap tersentuh hatinya. Nah, jadi ada orang imam misalnya kalau terlalu tidak ada menangis, orang sana menangis, selalu kita banding-bandingkan, tidak, jangan. Karena bisa jadi rupanya di malam hari ketika dia dengan Allah menangis, dia tidak tahu kita. Namun tetap dikatakan yang paling utama itu menangis ketika dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. di dalam hadis Bukhari itu kan ada dipuji itu satu dari tujuh orang itu warajulun dzakarallaha qalian faqabtaina, seseorang yang berzikir ketika dia sendiri lalu dia menangis. Itu yang paling utama, dan sebisanya kita sembunyikan air mata kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al aslu, hukum asal salat malam itu dua rakaat itu pertama. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, salatul laili masya-masya, salat malam dua-dua. Nah, itu pula yang tadi diceritakan oleh Ibnu Abbas. Namun ada riwayat lain juga dari Aisyah dan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah salat 4 rakaat, kemudian jangan kalian tanya panjang dan bagusnya. Kemudian salat 4 rakaat lagi, jangan kalian tanya panjang dan bagusnya. Nah, di sini tidak disebutkan dia salam di 4 rakaat itu sebenarnya. Coba nanti Bapak lihat lagi hadisnya. Hadis itu mengatakan bukan 4 rakaat salam, cuma shalla arba'an, Rasulullah salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kalian tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat tadi. Nah, tapi tidak tegas menyebutkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Oleh karena itu para ulama menggabungkan hadis ini sama-sama dari Aisyah. Mungkinkah Aisyah menjelaskan dua hal yang berbeda? Itu tidak. Jadi salatnya tetap 2 rakaat kata para ulama. Cuma setelah selesai rakaat yang keempat, setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan 4. Karena panjangnya lalu beliau beristirahat. Lalu salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat, lalu istirahat lagi. Kemudian witir setelah itu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Namun begitu, sebagian ulama ada juga yang memahami 4 rakaat salam, 4 rakaat salam seperti Imam An-Nawawi. Dan itu tidak masalah. Ini masalah yang di mana permasalahan yang boleh para ulama berijtihad. Ya. Jadi kalau ada yang memahami seperti Imam An-Nawawi, dilakukan silakan. Salatnya tetap sah. Tetapi tetap yang paling kuat dalilnya, yang paling rajih itu 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, itu yang paling banyak hadisnya, paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan paling kuat hadis-hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan salat tahajud. Dan yakinlah barang siapa yang mau berusaha untuk menjemput hidayah dan taufik, Allah akan berikan. Berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Berjuanglah, insyaAllah Allah akan berikan kekuatan dan memberikan taufik kepada kita agar bisa melaksanakan salat malam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.